Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 14 Oktober 2018 yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-6. Keutamaan azan. An Malik bin al-Khuwairithi ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faaqamna indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqan falamma ra'a sauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wasallu فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأْمُرْكُمْ أَكْبَرُكُمْ رواهُ البخاري. Dari Malik bin Al-Khuwairits, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan kaumku. Lalu aku tinggal di situ 20 malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kasih sayang. Setelah beliau melihat bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, beliau bersabda, pulanglah kalian bertemu keluarga, ajarilah mereka tentang Islam dan sholatlah kalian. Apabila telah datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian menyerukan azan, dan hendaklah mengimami kalian orang yang tertua di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 154. An Abi Kilabah qala, haddatsana Malikun qala, ataina ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Faqamna indahu 20 yawman wa lailatan wa kana Rasulullah rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad istahayna ahlana aw qad istaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa ahbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa zakara asya'a ahfaduha awla ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Kilabah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Al-Khuwairits, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang sebaya. Lalu kami tinggal di sisi beliau selama 20 hari, 20 malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kasih sayang. Setelah beliau merasa bahwa kami ingin bertemu keluarga kami atau kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami menceritakan kepada beliau tentang keluarga kami. Beliau lalu bersabda, pulanglah kalian bertemu keluarga, tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka tentang Islam, dan suruhlah mereka. Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang ada. Dan beliau menyebutkan beberapa hal, ada yang aku hafal dan ada yang aku tidak hafal. Dan beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian berazan. Dan hendaklah mengimami kalian orang yang tertua di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 155. An Abi Kilabata an Malik bin al-Khuwairitsi qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqaribuna faqamna indahu 20 lailatan wa kana Rasulullah rahiman rafiqan wa dhanna anna qad istaqna ahlana Fasa'alana amman tarokna min ahlina. Fa'ahbarnahu faqala. Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim. Wa'allimuhum wa'muruhum. Fa'idha hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Summal ya'ummakum akbarukum. Rawah Muslim. Dari Abu Kilabah, dari Malik bin Al-Khuwairiz, ia berkata, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang sebaya. Lalu kami tinggal di sisi beliau selama 20 malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kasih sayang. Setelah beliau merasa bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami menceritakan kepada beliau tentang keluarga kami. Beliau lalu bersabda, pulanglah kalian bertemu keluarga, tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka tentang Islam dan suruhlah mereka. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian berazan, dan hendaklah mengimami kalian orang yang tertua di antara kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 465, nomor 292. An Malik ibn al-Khuwairis qala, ata rajulanin nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuridanis safara. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza antuma kharajtuma fa'adzina summa aqima summa liya ummakuma akbarukuma. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Khuwairis, ia berkata, ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang itu ingin bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian berdua bepergian, apabila tiba waktu sholat, berazanlah. Kemudian iqomahlah. Kemudian hendaklah yang lebih tua yang menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 155. An Uqbah bin Amir qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si sadiyatin bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli. Fayaqulullahu azza wa jalla, unduru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu salata yakhafu minni. Faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannata. Rawahu Abu Dawud. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Tuhan kalian sangat senang kepada seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung. Ketika tiba waktu sholat, ia berazan untuk sholatnya, kemudian ia sholat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini. Ia azan dan iqomah untuk sholatnya karena takut kepadaku. Oleh karena itu, kuampuni hambaku ini dan kumasukkan dia ke surga. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 4, nomor 1203. An Uqbah bin Amir qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si shadiyatil fi ra'si satiyatil jabali yu'adzinu bis salati wa yusalli. Fayaqulullahu azza wa jalla, unduru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu salata ya khafu minni. Faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannata. Rawahun Nasa'i. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Tuhanmu sangat senang kepada seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung. Ketika tiba waktu sholat, ia berazan untuk sholatnya, kemudian ia sholat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, ia azan dan iqomah untuk sholatnya karena takut kepadaku. Oleh karena itu, kuampuni hambaku ini dan kumasukkan dia ke surga. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 20. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza nudiya lis-salati adbara as-syaitanu wa lahu zuratun hatta la yasma'a at-ta'zina. Fa idza qadha an-nidaa'a aqbala hatta idza suwiba lis-salati adbara hatta idza qadha at-taswiba aqbala hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi yaqul uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallar rajulu la yadri kam shalla. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan azan, syaitan lari menjauh hingga terkentut-kentut sampai tidak mendengar suara azan. Kemudian jika azan telah selesai, ia datang lagi. Kemudian jika iqomah diserukan, maka ia lari lagi. Apabila iqomah telah selesai, ia datang lagi hingga dekat sekali dengan manusia. Syaitan membisikkan, ingatlah ini dan ingatlah itu, yaitu apa yang tadinya tidak diingat oleh orang yang sholat. Sehingga orang yang sholat itu tidak tahu berapa rakaat ia telah sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 151. An Abi Hurairah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu dzuratun hatta la yasma'a at-ta'zina. Fa idza qadha an-nidaa'a aqbala hatta idza suwiba bis-salati adbara hatta idza qudhiya at-taswibu aqbala hatta yahdhura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu lahu uzkur kaza wa uzkur kaza lima lam yakun yadhkuru min qablu hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan azan, syaitan lari menjauh hingga terkentut-kentut sampai tidak mendengar suara azan. Kemudian jika azan telah selesai, ia datang lagi. Kemudian jika iqomah diserukan, maka ia lari lagi. Apabila iqomah telah selesai, ia datang lagi hingga dekat sekali dengan manusia. Syaitan membisikkan, ingatlah ini dan ingatlah itu, yaitu apa yang tadinya tidak diingat oleh orang yang sholat, sehingga orang yang sholat itu tidak tahu berapa rakaat ia telah sholat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 291, nomor 19. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana idza sami'an nida'a bis-salati ahala lahu dzuratun hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fawaswasa fa idza sami'al iqamata dzahaba hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fawaswasa. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya syaitan apabila mendengar suara azan untuk sholat, ia lari menjauh terkentut-kentut sehingga tidak mendengar suara azan. Apabila azan sudah selesai, ia kembali membisikkan jahat kepada manusia. Apabila mendengar iqomah, ia pergi lari hingga tidak mendengar suara iqomah itu. Apabila iqomah sudah selesai, ia kembali lagi untuk menggoda manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 291 nomor 16. An Talhah bin Yahya an ammihi qala kuntu inda Muawiyah bin Abi Sufyan faja'ahul muadzinu yad'uhu ila sholati faqala al Muawiyatu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Rawahu Muslim. Dari Talhah bin Yahya, dari pamannya, ia berkata, dahulu aku berada di sisi Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu datang kepada beliau seorang muadzin yang mengajak beliau untuk sholat. Lalu Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 290 nomor 14. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashadu lahu kulla ratabin wa yabisin wa shahidus salati yuktabu lahu khamsun wa isruna salatan wa yukaffaru anhu ma bainahuma. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muadzin itu diampuni baginya sepanjang suaranya, dan dia disaksikan oleh setiap yang basah dan yang kering. Dan orang yang mendatangi sholat berjamaah dicatat baginya 25 sholat, dan diampuni baginya dosa antara dua waktu sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 142, nomor 515. An Abdurrahman, An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi So'ata Al-Ansariyyi summa Al-Maziniyyi an abihi annahu ahbarahu anna Aba Sa'id al-Khudriya qala lahu inni araka tuhibbul ghunama wal badiyata fa idza kunta fi ghunamika au badiyatika fa'adzanta bis-salati farfa' sautaka bin-nida'i fa'innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala say'un illa yashadulahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'idin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu So'ah Al-Ansari, kemudian Maziniyi dari ayahnya, bahwasanya ia memberitahukan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, sesungguhnya aku melihat engkau suka kepada kambing dan padang pasir. Apabila kamu berada di tempat penggembalaan kambing atau di padang pasir, lalu kamu berazan, keraskanlah suaramu ketika azan. Karena tidaklah jin, manusia, ataupun sesuatu yang mendengar suaramu azan, melainkan akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Abu Sa'id berkata, saya mendengar perkataan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 151. An Nabi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu zaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsidil a'immata waghfir lil muadzinina. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu adalah penanggung jawab dan muadzin itu adalah orang yang diserai amanat. Allahumma arsidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, pimpinlah para imam, pimpinlah para imam itu dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 133 nomor 207. Azan di waktu hujan. An-Nafi'in anna ibn Umar azana bis salati fi lailatin zati bardin warihin. Faqala ala sallu fir rihali. Tsumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'murul muadzina idza kanat lailatun baridatun zatu matarin yaqulu ala sallu fir rihali. Rawahu Muslim. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar berazan untuk sholat pada suatu malam yang dingin disertai angin kencang. Maka dia menyeru ala sallu fir rihali. Sholatlah kalian di rumah-rumah. Kemudian ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzin apabila keadaan malam dingin disertai hujan supaya menyeru ala sallu fir rihali. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 484 nomor 22. An-Nafi'in anna ibn Umar adzana bis salati fi lailatin zati bardin warihin. Faqala ala sallu fir rihali fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun baridatun zatu matarin yaqulu ala sallu fir rihali. Rawahu Nasa'i. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar berazan untuk sholat pada suatu malam yang dingin dan disertai angin kencang. Maka dia menyeru ala sallu fir rihali. Sholatlah kalian di rumah-rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyuruh muadzin apabila keadaan malam dingin disertai hujan supaya menyeru ala sallu fir rihali. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 15. An ibni Umar annahu nada bis salati fi lailatin zati bardin warihin wa matarin. Faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihali. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun baridatun aw zatu matarin fis safari an yaqula ala sallu fi rihalikum. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia menyeru untuk sholat pada malam yang dingin dan disertai angin dan hujan. Ia menyeru pada akhir azannya, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihali. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sholatlah kalian di rumah-rumah. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyuruh muadzin apabila keadaan malam dingin atau hujan ketika dalam perjalanan supaya menyeru ala sallu fi rihalikum. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 484 nomor 23. Azan sebelum dan setelah sholat subuh. Azan sebelum dan setelah waktu subuh. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum au ahadan minkum adzanu Bilalin min sahurihi fa innahu yu'adzinu au yunadi Bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum wa laisa an yaqulal fajru awis subuhu waqala bi asabihi wa rafa'aha ila fauqu wa ta'ta'a ila asfalu hatta yaqula hakaza waqala Zuhairun bisabbataihi ihdahuma fauqal ukhra summa maddahuma an yaminihi wa shimalihi. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, azannya Bilal, janganlah menghalangi seseorang kalian atau seseorang di antara kalian dari makan sahurnya. Karena ia azan atau memanggil di malam hari agar orang yang salat malam di masjid kembali dan untuk membangunkan orang yang masih tidur di antara kalian, bukan menunjukkan sudah fajar atau subuh. Beliau berisyarat dengan jari-jari diangkat ke atas dan menurunkannya ke bawah, yakni mengisyaratkan fajar katib. Sehingga beliau berisyarat demikian. Zuhair, yakni perawi, menjelaskan dengan mengisyaratkan kedua jari telunjuknya. Salah satunya diangkat atas, yang lainnya menunjukkan fajar katib. Kemudian membentangkan kedua jarinya itu ke kanan dan ke kiri, menunjukkan fajar shadiq. Hadis riwayat Bukhari, juz 1, halaman 153. An Samurata bin Jundab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannakum min sahurikum adzanu Bilalin wala bayadul ufuqil mustatilu hakadha hatta yastatira hakadha. Rawahu Muslim. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali azannya Bilal itu mengecoh kalian dari sahur kalian. Dan jangan pula putihnya ufuk yang tegak seperti ini mengecoh kalian, sehingga ufuk itu melintang begini. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 770, nomor 43. An Aisyata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Bilal berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sehingga ibnu ummi maktum berazan. Hadis riwayat Bukhari, juz 1, halaman 154. An Samurata bin Jundab bin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna min sahurikum adzanu Bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2, halaman 303, nomor 2346. An Salim bin Abdullah an Nabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktumin. Qala, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga ibnu ummi maktum azan. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya, sudah subuh, sudah subuh. Hadis riwayat Bukhari, juz 1, halaman 153. Keterangan, waktu subuh ialah apabila sudah terbit ufuk yang melintang, bukan ufuk yang tegak berdiri. Dan ufuk yang melintang itulah yang disebut fajar shadiq, dan disebut juga fajar kedua atau mustatir. Apabila mustatil, yakni tegak, yakni yang tegak adalah fajar kadhib yang bentuknya seperti ekor serigala bersambung.